artisnya segudang di belakang, ini spesial buat semuanya. Oke, besok diganti yang lain ya. Tahu lagu ini mas? Sayang, opo kowe krungu, carite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakan ngantor tresnoku. Wista cepai, cepamu soko hatiku, sako nangara aku, sisi sesentasi rau. Lupa kumpare hati, nako kowe orang arti, kowe sisa pangiwanti. Malah cepai sakiki, kowe lejali janji, cari sehidup soma silangnya opo bukti. Kowe mada tresnoku, temen wento anliang, yowes ora popo insya Allah. Hai, saya.